Kira-kira sampean ketiban bulan iku kuat enggak nampani bulan? Kali ini spesial buat Petra kesayangan. Petraka semuanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya ditambah Allah semakin berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin.